Halo, selamat pagi sayang. Oke, sebelum jam 12 pagi ini, aku nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun yang kedua. Oke, berhubungan abang dengan ayang. Oke, dan ucapan semoga hubungan ini kekal sampai bila-bila. Oke, apa yang abang nak ayang tahu? Abang hanya cintakan ayang, rindukan ayang, dan abang dan ayang tu je. Okay. Saya sebab pemisuri hati abang. Kami ratu Syahira binti Razman.